Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Qaul Al-Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Berkaitan dengan hadis yang ada di matan kitab Tauhid, yaitu hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat zairatil kubur, wanita yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan memberikan lampu-lampu padanya. Rawahu ahlu sunan, diriwayatkan oleh 4 kitab sunan. Tentang hadis ini, pensyarih rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fil hadis, dan dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Wa annaha min kaba'iridz dzunub, dan ziarah kubur bagi wanita adalah termasuk dosa besar, karena Rasulullah SAW melaknatnya. Dan para ulama berselisih pendapat fi dzalika, tentang hukum ziarah kubur bagi wanita, ala thalathati aqwal, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan haramnya ziarah kubur bagi wanita, bahkan menegaskan bahasanya ziarah kubur bagi wanita min kaba'iri dzunub, termasuk dosa besar, dasarnya adalah hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan makruh ziarah kubur bagi wanita, makruh yang tidak sampai derajat haram. Dan inilah pendapat yang terkenal dari mazhabnya Imam dari pendapatnya Imam Ahmad, yang terkenal di antara para ulama Hanabilah, dasarkan hadis Ummu Athiyah, kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun itu tidak ditegaskan larangannya bagi kami. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan mubah, boleh wanita ziarah kubur, dasarkan hadis perempuan yang Nabi melewatinya dan perempuan tersebut menangis di dekat makam anaknya. Maka Nabi berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bimithli musibati, maka engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpa dan terjadi pada diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan perempuan tersebut. Lalu ada orang yang menyampaikan kepadanya bahasanya, yang menegurmu baru saja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah perempuan tersebut ke rumah Nabi, ta'tadiru, meminta maaf. Ya, atau beralasan, dan namun Nabi tidak menerima alasannya, dan Nabi mengatakan, innamas sabru ainda sadamatil ula, sesungguhnya sabar yang berpahala adalah pada benturan yang pertama. Diatkanlah Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perempuan tersebut ada di kubur, di samping kubur, dan tidak melarangnya untuk melakukan ziarah kubur. Hanya memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dalil yang lain, hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Aisyah, ada satu hadis yang panjang, isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke makam Baqi di waktu malam, lalu memohonkan ampun untuk mereka dan mendoakan kebaikan untuk semua yang dimakamkan di Baqi. Dan sebenarnya Jibril datang pada Nabi di malam itu dan memerintahkannya untuk mendoakan orang-orang yang dimakamkan di Baqi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah dengan sembunyi-sembunyi. Beliau ziarah ke makam Baqi, berdoa dan kembali. Thumma akhbaraha al-khubara, kemudian ringkasnya Nabi menyampaikan kepada Aisyah apa yang terjadi dan kenapa beliau keluar, karena diperintahkan oleh Jibril. Faqalat, lalu ibunda Aisyah mengatakan, ma'akulillahum ya Rasulullah, apa yang aku katakan ketika aku ziarah kubur wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuli, katakanlah, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin ila akhir, dan seterusnya. Mereka sisi pendalilannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Aisyah doa ziarah kubur. Maka pengajaran yang Nabi sampaikannya adalah dalil menunjukkan bolehnya ziarah kubur bagi wanita. Jika tidak, maka harusnya Nabi mengatakan, wahai Aisyah, perempuan tidak boleh ziarah kubur. Kamu tidak perlu belajar doa yang perlu dibaca saat ziarah kubur, karena tidak bisa kau amalkan. Namun Nabi ternyata tidak mengatakan demikian, namun malah mengajari beliau, mengajari istrinya doa ziarah kubur. Kemudian waraitu qaulan rabi'an, dan aku jumpai adanya pendapat yang keempat yang mengatakan bahasanya ziarah kubur untuk wanita hukumnya dianjurkan sama persis sebagaimana laki-laki. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, dan maka lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis ini sisi pendalilannya bersifat umum, tertuju untuk laki-laki dan perempuan. Alasan yang kedua, sebenarnya Aisyah radhiallahu anha pernah menziarahi kubur saudaranya Muhammad ibn Abi Bakar. Maka Abdullah ibn Mulaikah yang melihat beliau menziarahi kubur saudaranya, beliau bertanya, alaysa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an ziyaratil kubur, bukan Nabi melarang ziarah kubur? Maka Aisyah mengatakan, innau amara biha ba'da dalika, Nabi memerintahkan untuk ziarah kubur setelah itu. Diatkanlah Al-Hakim dan Baihaqi, ini salah Al-Zahabi. Al-Hafidh Al-Iraqi di Tahid Al-Ihya mengatakan, diatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Kubur, dan Al-Hakim bi-isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Jadi sanad yang pertengahan antara hasan dan sahih. Wa hadza dalilun, dan ini adalah dalil bahasanya larangan ziarah kubur bagi wanita itu mansukh. Dari tiga atau empat pendapat yang beliau paparkan, pensyarah mengatakan wasahih kaulul awal, dan yang kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Ini berkaitan dengan ziarah kubur bagi wanita, tentang tiga pendapat. Ya, di Sabakar Abu Zaid punya buku khusus tentang hal ini. Ya, punya risalah khusus yang judulnya Juz'un fi Ziyaratin Nisa lil Kubur. Kalau beliau menegaskan bahasanya ulama berselisih pendapat tentang ziarah kubur bagi wanita, ala thalathati aqwal, ada tiga pendapat, wahia thalathatu riwayat Imam Ahmad. Dan tiga pendapat tersebut, tiga-tiganya adalah pendapat Imam Ahmad semua. Maka yang pertama adalah makruh, tadi sebagaimana telah kita baca, makruh yang tidak sampai derajat haram, dan wawamansus Imam Ahmad. Dan ini adalah ada fatwa tegas Imam Ahmad tentang hal ini di salah satu dari tiga versi pendapat beliau. Dalilnya tadi Ummu Athiyah, hadis Ummu Athiyah. Wa ilaihi dhahaba aktsaru Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat mayoritas, makruh adalah pendapat mayoritas Syafi'iyah wa ba'du Hanafiyah. Dan sebagian Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua yang adalah pendapat yang mengatakan mubah tidak makruh. Tadi kalau tadi adalah tikal mufid, jadi pendapat yang ketiga. Kata sebakar Abu Zaid wa bihi qala aktsarul Hanafiyah wa Malikiyah. Ini adalah pendapat mayoritas Hanafiyah dan Malikiyah. Dan ini adalah pendapat kedua dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang keempat adalah haram. Dan ini adalah wahuwa madhabu ba'dil Malikiyah. Pendapat sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah. Wa ilai dhahaba aktharu ahlil hadis. Dan ada pendapat mayoritas para ulama pakar hadis. Dan ada pendapat yang ketiga dari Imam Ahmad, sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Sulaiman al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf fi ma'rifati rajih minal khilaf ala madhabi Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Di Al-Insaf dikatakan wa anhu, yaitu dari Imam Ahmad, riwayatun thalitha, ada pendapat yang ketiga, yuharim, yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita. Sebagaimana seandainya diketahui bahasanya haram, sebagaimana seandainya perempuan itu melakukan hal-hal yang terlarang saat ziarah kubur. Dzakaru al-Majad, di antara yang menegaskan kalau Imam Ahmad punya pendapat mengharamkan ziarah kubur bagi wanita adalah Al-Majad Ibn Taimiyah, yaitu kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu Abdus Salam Ibn Taimiyah. Waqtara hadhihi riwayah Batul Ashab, dan pendapat Imam Ahmad yang ketiga ini ialah yang dikuatkan dan dirajihkan oleh sebagian Hanabilah. Wahakaha Ibnu Tamimin wajahan, dan seorang ulama Hanafi Hanabilah Ibnu Tamim menceritakan pendapat ini, namun dia salah dengan menganggap bahasanya adalah wajah di adalah pendapat yang statusnya wajah. Ya, wajah itu artinya pendapat pendapat ulama madhab dan bukan imamnya. Ini pendapat ulama madhab dan bukan imamnya itu disebut wajah. Kalau pendapat imam madhab disebut riwayat, disebut kaul, disebut nas. Ini itu istilah yang dipakai untuk mengatakan pendapat imam madhab, riwayat, kaul, atau nas. Ya, kalau pendapat itu adalah pendapat ulama madhab, maka disebut wajah. Nah, kaidah dalam dalam fikih madhab, ya, tidak boleh disebut wajah, baru disebut wajah manakala imam tidak punya pendapat dalam masalah itu. Atau ini pendapat yang bukan pendapat imam madhab, maka disebut wajah. Maka di sini Ibnu Tamim salah mengatakan bahasanya haramnya ziarah kubur bagi wanita adalah wajahun dalam madhab. Berarti artinya sekedar pendapat ulama setelah Imam Ahmad. Adapun dan Imam Ahmad tidak pernah mengatakan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Ya, tentu ini adalah salah, karena ternyata Imam Ahmad punya kaul kalau ziarah kubur bagi wanita adalah haram, sehingga haramnya ziarah kubur bagi wanita bukan wajah dalam madhab Imam Ahmad, namun riwayat riwayat dalam madhab Imam Ahmad. bahwa ikhtiarul Syekhul Islam Abu Labas bin Taimiyah dan haramnya ziarah kubur bagi wanita adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim, dan dipilih oleh An-Nawawi dalam Majmu'. Maka An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah merajihkan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Demikian juga dipilih oleh Asy' al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Itu pendapat-pendapat, tiga pendapat. Namun Syekh Abu Zaid tidak menjumpai pendapat yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Nuthaimin, yang mengatakan adanya yang berpendapat kalau ziarah kubur bagi wanita adalah sunnah. Ya, kembali kita lanjutkan di Al-Qaul Mufid. Wasahi al-qaul al-awwal, dan yang benar adalah pendapat yang pertama, kata beliau. Wajib, dan jawaban untuk dalil pendapat-pendapat yang lain, jawaban umum kita katakan yang tegas hadisnya tidak sahih, yang sahih tidak tegas menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Di antaranya dakwah nasrah, klaim kalau larangan ziarah kubur bagi wanita itu mansukh. Ini adalah klaim yang tidak benar, karena klaim nasakh tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama tidak memungkinkan untuk dikompromikannya dua dalil. Dan kompromi dalam masalah adalah mudah dan bukanlah satu hal yang mustahil. Karena mungkin untuk kita katakan bahasanya yang ditujukan dalam sabda Nabi, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Hadis ini ditujukan hanya untuk laki-laki tanpa wanita. Dan para ulama usul fikih berselisih pendapat ketika ada hadis yang ditujukan pada laki-laki, apakah perempuan masuk kepadanya ataukah tidak. Dan seandainya kita katakan bahasanya pada dasarnya perempuan masuk ke dalamnya dan inilah yang benar, fa inna dukhulahunna, maka masuknya perempuan dalam hadis ini, fazuruha, adalah mimbab dukhuli afradil am fil umum. Mas, ini adalah masuknya anggota redaksi yang umum ke dalam makna umum. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal tersebut, maka boleh ada takhsis untuk sebagian anggota umum dengan hukum yang menyelisih hukum umum. Dan di sini kita katakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan atau mengecualikan perempuan dari hukum ini, sehingga perintah Nabi untuk ziarah kubur hanyalah untuk laki-laki saja, karena perempuan telah dikeluarkan dengan adanya pengecualian dari keumuman fazuruha di hadis yang lain yang menunjukkan terlaknatnya wanita yang melakukan ziarah kubur. Wa aidan mimma yubtilu an-naskha, demikian juga di antara hal yang menunjukkan tidak benarnya klaim mansukh, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan memberikan penerangan pada kubur. Dan setelah satu hal yang diketahui bahasanya larangan menjadikan kubur sebagai masjid dan memberikan penerangan di kubur adalah tidak ada satupun yang mengklaim kalau itu sudah tidak berlaku, sedangkan hadisnya adalah satu kesatuan. Maka mengklaim adanya nasakh untuk kalimat yang pertama dan tidak mansukh untuk kalimat yang kedua satu hal yang aneh. Kalau ketika kita katakanlah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur itu mansukh, namun wal muttakhidina alaihal masajid wassuruja itu tidak mansukh, nah itu nasakh yang aneh karena hadisnya satu. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka yang benar hadis ini isinya, isi kandungannya adalah muhkam. Muhkam di sini pengertiannya adalah kebalikan dari mansukh. Karena muhkam itu dalam bahasa para ulama ada dua pengertian. Muhkam dalam artian kebalikan dari mansukh, atau muhkam kebalikan dari mutasyabih. Ya, mukam dalam pengertian maknanya jelas, tidak ambigu, tidak multitafsir, ya, sehingga jelas apa yang diinginkan. Kebalikan dari mutasyabih, ini dalil yang tidak jelas makna kandungannya. Dan syarat yang kedua untuk bolehnya ada klaim nasakh adalah diketahuinya sejarah mana dalil yang duluan dan mana dalil yang belakangan. Dan di sini tidak kita ketahui sejarahnya. Karena Nabi SAW tidak mengatakan, dulu aku melaknat orang yang wanita yang ziarah kubur. Namun cuma Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian. Dan tentu larangan itu lebih rendah daripada laknat. Laknat itu lebih keras. Karena laknat itu berarti larangan plus wa'id. An-nahyu plus wa'id. Larangan plus ancaman. Demikian juga sabda Nabi, dulu aku melarang kalian tertuju untuk laki-laki. Sedangkan laknat untuk wanita yang ziarah kubur adalah tertuju untuk perempuan. Tentu tidaklah bisa kita kalimat yang tertuju pada laki-laki kita maknai sebagai kalimat yang tertuju untuk perempuan. Maka idzan, jika demikian, maka hadis di atas, hadis yang ada di matan Kitab Tauhid, tidak bisa diklaim, tidaklah pas kalau diklaim sebagai hadis yang mansukh. Kemudian yang kedua, jawaban untuk hadis tentang perempuan dan hadis Aisyah yang ziarah kubur. Maka perempuan tersebut tidaklah keluar li ziarah untuk ziarah kubur, qat'an secara pasti. Lakinnaha, akan tapi dia mendapatkan musibah. Dan karena besarnya musibah atas dirinya, lam tatamalak nafsaha, dia tidak bisa menguasai atau mengontrol jiwanya untuk bisa tetap berada di rumahnya. Oleh karena itu dia keluar dan mulai dia menangis di dekat kubur anaknya. Hal ini menunjukkan bahasanya di dalam hatinya ada satu hal yang besar yang dia lam tatahammalhu, dia tidak sabar untuk memikulnya. Akhirnya dia pun pergi ke kubur anaknya dan menangis di samping kubur anaknya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkannya untuk bersabar. Karena Nabi mengetahui kalau dia tidaklah keluar untuk ziarah kubur, namun keluar karena di dalam hatinya terdapat ada mutahammul, tidak mampu bersabar menghadapi asadmah al-kabirah, tekanan yang sangat besar ini. Maka hadis ini tidaklah tegas kalau dia keluar untuk ziarah kubur. Wa idza lam yakun sharihan, jika tidak tegas, maka tidaklah mungkin dalil yang tegas kita anggap berlawanan dengan sesuatu yang tidak tegas. Adapun hadis Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu aku ucapkan ketika ziarah kubur? Faqal, maka Nabi mengatakan, ucapkanlah assalamualaikum dan seterusnya. Maka fahal murad, maka apakah yang dimaksudkan bahasanya Ibunda Aisyah mengucapkan hal ini ketika melewati kubur ataukah ketika dia keluar untuk ziarah kubur? Maka ada dua kemungkinan. Sehingga tidak ada padanya tasrih penegasan kalau dia keluar untuk ziarah kubur. It minal mungkin, karena satu hal yang mungkin bahasa yang dimaksudkan jika dia melewati, tidak sengaja melewati satu kubur tanpa keluar untuk ziarah. Wa idza kana laisa sharihan, maka jika ini satu hal yang tidak tegas, maka tidak boleh ditabrakkan, dianggap berlawanan dengan sesuatu yang tegas. Kemudian dalil yang ketiga tentang perbuatan Aisyah berkaitan dengan kubur saudaranya radhiallahu anhuma, maka perbuatan Aisyah bersama kubur saudaranya, lam yastadil alaiha Abdullah ibn Abi Mulaika, Abdullah ibn Abi Mulaika tidak mendalili Aisyah dengan laknat untuk orang yang wanita yang melakukan ziarah kubur. Namun didalili dengan larangan ziarah kubur ziarah kubur. Di anna law istadalla 'alaiha, karena seandainya Ibnu Abi Mulaika itu mendalili Aisyah dengan larangan ziarah kubur, larangan wanita untuk ziarah kubur atau laknat untuk ziarah kubur, maka tepat, ya, mungkin jadi tepat ketika jawaban kemudian keluarlah jawaban Aisyah sehingga itu jadi dalil kalau laknat untuk wanita yang ziarah kubur telah mansukh. Lakinna akan tapi kita lihat jawaban Aisyah. Fawa istadalla, maka Ibnu Abi Mulaika mendalili Aisyah dengan larangan ziarah kubur. Dan satu hal yang telah maklum bahasanya larangan ziarah kubur karena aman bersifat umum. Oleh karena itu Aisyah menjawab dengan nasakh yang bersifat umum. Waqalat, Aisyah mengatakan Nabi telah memerintahkan untuk ziarah kubur. Wanahnu, dan kami, wa in kunna naqul, meskipun kami mengatakan bahasanya Aisyah radhiallahu anha istadallat, berdalil dengan lafaz umum, fa hiya ka ghairiha minal ulama, maka ibunda Aisyah sebagaimana ulama yang lain, pendapat pribadinya tidak boleh dipakai untuk menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al anna ruwi anha, ditambah lagi ada satu diriatkan dari ibunda Aisyah kalau beliau mengatakan lau syahidtuka mazurtuka, dia ketika menjari kuburnya Abdurrahman ibn Abi Bakar atau Muhammad ibn Abi Bakar, ya, ibunda Aisyah mengatakan seandainya aku menyaksikan proses perawatan jenazahmu wahai saudaraku, mazurtuka, aku tidak akan mengunjungi atau berziarah ke kuburmu. Lihatlah Ibnu Abi Syaibah, Tirmidzi, di sana ada An'anah Ibnu Juraid dan dia mudallis sebagaimana di Akamul Janaisnya Al-Albani. Wa dzakar Ibnu Al-Qayyim, namun Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Tahdzibus Sunan sarah beliau untuk Mukhtasar Sunan Abi Dawud, maka Sunan Abi Dawud itu diringkas oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ada Mukhtasar Sunan Abi Dawud karya Al-Hafidz Al-Mundhiri. Kemudian Mukhtasar Sunan Abi Dawud ini disarah oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Tahdzibus Sunan. Anahu al-Mahfud, bahasanya inilah yang riwayat yang tepat. Ini. Maka kalau itu dhaif sebagaimana kata Al-Albani karena ada An'ana Ibnu Juraid dan dia mudallis, ya tentu riwayat An'ana jika perannya mudallis maka riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Ya, maka tentu selesai masalah. Namun seandainya sahih maka tetap masih menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Bolehnya ziarah kubur. Seandainya anggap saja mahfudz sebagaimana kata Ibnul Qayyim, kalau itu adalah riwayat yang benar, maka masih tetap menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Wa hadza dalil, maka ini dalil bahasanya Aisyah radhiallahu anha keluar untuk mendoakannya. Dan ingat, mendoakan bisa di rumah, ya. Li'annaha, karena mendoakannya karena Aisyah ini lam tashhad janazatahu, tidak menyaksikan prosesi perawatan jenazah saudaranya. Akan tapi riwayat ini dinilai cacat oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama mengatakan yaitu Al-Albani, bahasanya ini riwayat ini tidaklah sahih dari Aisyah radhiallahu anha. Lakinan, akan tapi kita mempertahankan, seandainya kita pertahankan riwayat yang pertama yang sahih, laisa fiha, maka tidak ada padanya dalil bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus laknat untuk wanita yang ziarah kubur. Wa idza fuhimat hiya, namun jika dipahami dari riwayat tersebut bahasanya ibunda Aisyah menganggap itu mansukh, fala yu'arad bi qauliha qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendapat pribadi Aisyah tentu tidaklah layak untuk dipakai untuk melawan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iskal dan jawabannya berkaitan dengan redaksi yang lain untuk za'iratil kubur. Maka ada redaksi zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur. Ala yumkin, tidakkah mungkin kita bawa larangan ziarah kubur untuk perempuan manakala ala tikrohi ziarah, manakala ziarahnya itu berulang-ulang. Karena zawarat adalah sirah mubalaghah. Namun kita lihat Ibnu Utsaimin tidak mengakui pendapat yang membedakan antara sering dan tidak sering. Kita lihat di paparan yang sebelumnya, beliau tidak mengakui keberadaan pendapat yang membedakan antara sering dan tidak sering. Kalau sering tidak boleh, kalau tidak sering boleh, beliau tidak akui. Ya. Beliau cuma katakan ada 4 pendapat. Pertama beliau mengatakan 3 pendapat, kemudian setelah itu berubah pikiran, oh ada pendapat yang 4. Dan tidak ada dari 4 pendapat yang beliau kutip pendapat yang membedakan antara sering dan tidak sering. Beliau tidak mengakui adanya keberadaan pendapat yang membedakan antara sering dan tidak sering. Maka beliau komentari tentang zawaratil kubur, hadza mungkin, mungkin kita kita kesimpulkan demikian, akan tapi jika kita pahami hadis zawaratil kubur dengan ala dzalika, dengan hal tersebut, fa inna adha'na, maka kita telah membuang, menyia-nyiakan dalil riwayat yang mutlak yang menggunakan za'irat. Oleh karena itu, maka kita ambil kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain, tata'if, yang namanya tata'if berulang kali, qad yuhmal, boleh jadi dimaknai ala kathratil fa'ilin, banyaknya pelaku, bukan banyaknya perbuatan. Maka sehingga zawaratin, yakni artinya perempuan, para perempuan, jika mereka 100 orang, maka tentu perbuatan mereka banyak. Watata'if, dan banyak, namun dilihat dari pelakunya, bukan dari perbuatannya, satu hal yang ada dalam bahasa Arab. Contohnya, dalam firman Allah Ta'ala di surat Sad, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga jannatu adn, surga yang menjadi tempat tinggal yang bolak-balik dibuka, mufattahatan, bolak-balik dibuka, lahumul abwab, ya, bolak-balik dibuka untuk mereka, yang dibuka al-abwab, pintu-pintunya. Maka dikarenakan pintu-pintu itu banyak, maka ada padanya tad'ib, maka digunakan mufattahatan. Karena tentu pintu tidaklah dibuka illa maratan wahidatan, kecuali sekali untuk masing-masing penghuni surga. Penghuni surga untuk masuk surga tentu buka pintu cuma sekali. Namun dikarenakan yang masuk surga itu banyak sekali, yang masuk surga itu banyak sekali, maka digunakanlah sirah mubalaghah, mufattahatan. Bukan karena satu orang itu buka pintu surga bolak-balik, masuk surga, keluar, masuk lagi. Tidak. Namun, mubalaghah di sini, tad'if di sini adalah menimbang fa'il. Menimbang pelakunya yang banyak. Bukan satu orang, satu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut bolak-balik. Contoh yang lain adalah, wa'idan, demikian juga, qira'ah hatta idza ja'uha wa futihat, ini pakai qira'ah yang mentasdidkan ta futihat, ya, wazan fa'ala yufa'ilu litakthir, untuk menunjukkan banyak. Fahiya misluha, maka itu pun semisal. Futihat di sini dibuka bolak-balik, banyak dibuka, bukan bukan satu orang bolak-balik membuka berulang kali pintu surga, namun karena banyaknya yang masuk pintu surga sehingga pintunya bolak-balik dibuka. Maka kesimpulan beliau, kesimpulan penulis Qaul Mufid, haramnya ziarah kubur bagi perempuan dan bahkan itu termasuk dosa besar. Dan silakan simak perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-24. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin.